janganlah kau sakiti aku, janganlah kau tinggalkan aku sendiri lagi, tetaplah bersamaku. Cinta, aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ini. Janganlah pergi, ku sangat membutuhkanmu. Aku akan selalu menjagamu, tetaplah engkau di hatiku. Jantung hati ini takkan berpaling dari dirimu. Jantung hati ini hanya untuk dirimu saja, oh cinta. Janganlah pergi, aku kan setia kepadamu. Cinta tak terfikir tukian hati kamu, justru akan ku berikan semua apa yang ku punya. Kau adalah jantung hati. Hati ini takkan berpaling dari dirimu. Jantung hati ini hanya untuk dirimu saja, oh.